بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Maka kita lanjutkan pembahasan kita sampai di anwa'un nasikhi wal mansukhi. Setelah sebelumnya kita membahas anwa'un nasikh. Nah, di sini kita akan bahas anwa'un nasikhi wal mansukhi. Ya, di sini sekaligus ya anwa'un nasikh wal mansukh. Ini menunjukkan ya nasikh dan mansukh ya. Maksudnya macam-macam dari nasikh adalah macam si mansukh itu sendiri. Pertama, naskhul kitabi bil kitabi. Naskhul kitabi bil kitab, berarti al-kitab yang pertama adalah nasikhnya dan al-kitab yang kedua adalah al-mansukhnya. Oleh karena itu ya anwa'un nasikh wal mansukh. Anwa'un nasikh ya alwa'un mansukh, begitu. Nah, lalu musannif menjelaskan yajuzu naskhul kitabi bil kitabi kama fi naskhi ayati al-iddati wal musabarati bima sabaqa dzikruh. Bolehnya menaskh kitab dengan kitab. Ya, bolehnya menaskh kitab dengan kitab sebagaimana penasakhan yang terjadi pada dua ayat sebelumnya yang sudah kita sebutkan, yaitu ayat iddah dan ayat musabarah. Ini ayat tentang satu orang yang sabar melawan 10 orang yang melawan 10 orang musuh ya, yang kemudian dinasakh menjadi satu orang melawan 2 orang ya, kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, naskhus sunnati bil kitabi. Ini menaskh sunnah dengan kitab. Kalau tadi sebelumnya di atas, menaskh kitab dengan kitab, sekarang kita menaskh sunnah dengan kitab. Jadi, as-sunnah sebagai mansukhnya dan al-kitab sebagai nasikhnya. Wa yajuzu naskhus sunnati bil kitabi kama fi naskhit tawajjuhi ila baitil maqdis tsabiti bis sunnati liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Dan juga boleh menasakh sunnah dengan kitab sebagaimana yang terjadi pada penasakhan at-tawajjuh ataupun menghadap kepada baitul maqdis yang sabit dengan sunnah, yang muncul dengan sunnah ataupun muncul dari sunnah, dinasakh oleh firman Allah Subhanahu wa taala fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, di sini menasakh sunnah dengan kitab. Ya, karena sabitnya tawajjuh ila baitul maqdis yaitu bisunnah ya. Sabitnya tawajjuh ila baitul maqdis itu bisunnah. Kemudian dinasakh biqaulihi taala ya, sebab adanya firman Allah Subhanahu wa taala fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ini al-kitab. Jadi naskhus sunnah bil kitab. Kemudian yang ketiga, naskhus sunnati bis sunnah. Jadi as-sunnah yang pertama sebagai mansukh dan as-sunnah yang kedua sebagai nasikh. Tadi yang di atas kayaknya kita salah urut ya. Al-kitab yang pertama itu sebagai mansukh dan al-kitab yang kedua sebagai nasikh ya, kebalik ya. Kemudian penjelasannya wa yajuzu naskhus sunnati bis sunnati kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Ya, di mana memang ketetapan tidak bolehnya menziarahi kubur itu enggak kita dapati di dalam Alkitab. Ya, jadi ini naskhus sunnah bis sunnah. Ya, di mana Nabi menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu ataupun sebelumnya aku melarang kalian dari menziarahi kubur, lalu sekarang ziarahilah. Jadi di sini Nabi menasakh larangan sebelumnya kepada yang ini ya kepada pembolehan. Nah, demikian. Jadi ini naskhus sunnah bis sunnah. Kemudian yang keempat ya, macam yang keempat dari anwa'un nasikh wal mansukh, naskhul kitabi bis sunnati. Ya, jadi Alkitabnya justru sebagai mansukh dan as-sunnahnya sebagai nasikh. ya tentunya as-sunnatul mutawatirah gitu. Wa yajuzu 'inda jamaahir ahli al-'ilmi naskhul kitabi bis-sunnati li'anna kilayhima wahyun. Menurut pandangan jumhur ahlul ilm, boleh menasakh kitab dengan sunnah. Ya, karena menurut mereka keduanya itu adalah wahyu. Wa mutsila lahu biqaulihi ta'ala, dan contoh akan hal ini ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyyah lil walidaini wal aqrabin. Ya, syahidnya ada pada in taraka khairan lil wasiyyah lil walidaini wal aqrabin. Haitsu nusikha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat ini ya, al-kitab, ayat ini adalah al-kitab kan gitu. Dinasakh bersebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyyata liwarith. Sementara di atas kan dikatakan idza hadara hadakumul maut in taraka khairan al-wasiyyatu lilwalidain. Al-wasiyyatu lilwalidain, dan kita tahu walidain warith kan begitu. Lalu Nabi mengatakan la wasiyyata liwarith. Jadi orang tua dihapus dari hukum bolehnya menerima wasiat. Yang tadinya ada perintah al-wasiyyatu lil walidain, wasiat untuk kedua orang tua. Lalu Nabi mengatakan la wasiyyata li waris, berarti as-sunnah menasakh al-kitab. Wa fil mas'alah kalamun lisy-Syafi'i laisa hadza makanuhu. Ya, memang di sini ada problem gitu ya, ada pembicaraan apa namanya, permasalahan ini, di dalam permasalahan ini terdapat ucapan dari kalangan Asy-Syafi'i yang tidak bisa kita terangkan di sini ya. Laisa hadza makanuhu, ini bukan tempatnya. Fal yutlab minal mufawwalat, ya silakan kaji di kitab-kitab mufawwal. Kemudian yang kelima, naskhul mutawatir bil mutawatir wal ahad. Ya, naskhul mutawatir bil mutawatir wal ahadi. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir, ya kata Syekh. Jadi boleh menasakh sunnah mutawatir ataupun hadis mutawatir dengan hadis mutawatir pula. Wal ahad bil ahad, dan boleh menasakh hadis ahad dengan hadis ahad. Wa bil mutawatir, dan boleh pula dengan hadis yang mutawatir. Jadi menasakh hadis ahad dengan hadis ahad, atau menasakh hadis ahad dengan hadis yang mutawatir. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil ahad 'ala al-ashah, dan juga boleh menasakh hadis yang mutawatir dengan hadis ahad menurut pendapat yang benar. Ya, menurut pendapat yang terbenar. Li'anna mahallun naskhi al-hukmu. Ya, karena li'anna mahallan naskhi al-hukmu. Karena permasalahan apa namanya, letak nasakhnya itu adalah pada hukum. Wad-dalalatu 'alaihi, wad-dalalata ya bisa juga dibilang wad-dalalata ya, atau mungkin bisa juga dibilang wad-dalalatu kalau kita bilang wawnya adalah ibtidaiyah. Wad-dalalatu 'alaihi dhanniyatun sawa'un kanat bil mutawatiri aw al ahadi. Dan dalalah atas hal tersebut adalah dhanniyah, baik yang mutawatir maupun ahad, ya baik itu, baik dia itu dengan mutawatir, baik dhannya itu dengan mutawatir ataupun dhannya dengan ahad. Jadi dalalahnya adalah dhanniyah di sini. Wallahu a'lam bissawab. Yang mahallan naskhi. Tempatnya. Iya, tempat penasakhannya, permasalahan letak penasakhannya itu adalah al-hukmu. Iya. Jadi li'anna mahallan naskhi al-hukmu. Ya, permasalahan penasakhannya di sini adalah al-hukm. Demikian. Ya, kita lanjut. Oh ya.